الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدحوا لرحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبوح حديث عن عطاء بن زيد يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليلة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفها، فيقول الله: أنا ربكم؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول الله: أنا ربكم؟ فيقولون: أنت ربنا؟ فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيب، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار إلى آخر الحديث. مسلمين dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Daripada Atha bin Yazid, kata dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan. Kata Abu Hurairah, orang ramai tanya Nabi, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Sahabat-sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, esok hari kiamat esok, bolehkah kita tengok Tuhan? Hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya balik kepada sahabat ni, pada malam bulan terang, susahkah hampa nak tengok bulan? Sahabat tanya Nabi, hari akhirat esok kita boleh tak tengok Allah? Nabi tanya balik dekat mereka. Nabi kata, kalau malam bulan terang, susah dah nak tengok bulan? Qalu la ya Rasulullah. Sahabat kata, tak susah. Kalau malam cuaca elok, bulan terang, senang tengok bulan. Nabi kata, hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Nabi kata, aku nak tanya hampa, kalau sekiranya siang tak ada kacau dengan awan, susahkah nak tengok matahari? Qalu la ya Rasulullah. Sahabat kata, tak susah. Kalau cuaca elok, awan tak ada, nampak matahari, senang aja. Nabi kata, fa innakum tarawnahu kadhalik. Nabi kata, macam itulah hari akhirat esok, hampa tengok Allah macam mana hampa tengok bulan pada malam bulan terang, macam mana hampa tengok matahari pada hari tak ada awan lindung matahari, macam mana kita tengok bulan purnama terang, macam mana kita tengok matahari terang di siang hari, macam itulah hari akhirat esok orang yang beriman boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Nabi kata, yajma'un nas, yajma'ullahun nas yaumal qiyamah. Nabi kata, hari akhirat itu Allah Subhanahu wa taala akan himpun semua manusia pada satu tempat. Daripada Adam alaihi salam sampai orang halas sekali hidup, daripada kalangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua akan dihimpun pada satu tempat. Bila semua doa ada di satu tempat, fayaqulullah, Tuhan akan kata, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syams. Bila semua doa berhimpun satu tempat, Tuhan akan kata, Tuhan kata, siapa yang di atas dunia dulu dia ikut apa benda, hari ini ikut benda tu. Tuhan kata ni, satu ada ramai-ramai ni, siapa yang di atas dunia dulu dia sembah kayu, dia ikut kayu tu. Ni satu ada ramai-ramai ni, masa atas dunia dulu siapa sembah batu, hari ni dia ikut batu tu. Ni satu ada ramai-ramai ni, di atas dunia dulu siapa sembah matahari, dia ikut matahari. Tuhan mula nak perisi, Tuhan mula nak kelah. Ni hamba-hamba dia yang dia jadikan di atas dunia ni, yang lepas dia jadi manusia ni pilih nak ikut benda lain, lain daripada Allah. Maka di hari akhirat esok, Tuhan nak kelah balik orang-orang ni semua. Maka Tuhan kata di depan semua manusia yang ramai ni, man kana ya'budu syai'an, siapa yang atas dunia dulu dia ada sembah sesuatu benda, falyattabi'hu, hari ni pergi ikut benda tu. Tuhan kata, fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syams. Maka orang yang masa hidup atas dunia dulu sembah matahari, hari itu dia pergi ikut matahari. Nabi kata macam tu. Wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamar. Siapa yang di atas dunia dulu sembah bulan, pergi ikut bulan. Wa man kana ya'budu tawaghit at-tawaghit. Siapa yang di atas dunia dulu dia sembah tokoh, sembah berhala, hari ini pergi ikut tokoh, pergi ikut berhala. Wa tabqa hadhihi al-ummah. Maka tinggal di depan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata umat ini. Habislah. Hak mana sembah matahari ikut matahari, hak sembah bulan ikut bulan, hak sembah kayu ikut kayu, hak sembah batu ikut batu, maka tinggal di depan Allah Subhanahu wa taala ni orang yang sembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata fiha munafiquha. Hak ada di depan Allah tu termasuk orang munafik. Sebab orang munafik dia sembah Allah. Orang munafik ni dia sembah Allah. Cuma dalam masa yang sama dia berpura-pura. Dia mengaku dia Islam, tapi dalam masa yang sama dia berpura-pura Islam. Sebenarnya dia ada suka dengan benda lain. Maka buat sementara dia ada di depan Allah Subhanahu wa taala. Fayatihimullahu tabaraka wa taala fi surati ghairi suratihi allati ya'rifun. Dosa Allah Subhanahu wa taala mai di depan hadu ada ramai-ramai ni, Tuhan mai dengan rupa yang orang doa ada ni tak kenal. Dia kata macam mana, wallahu a'lam. Tuhan aja yang tahu. Fayaqulullah ana rabbukum. Tuhan mai dengan rupa orang tak kenal. Lepas tu Tuhan kata di depan orang tak tinggal ni, Tuhan kata ana rabbukum, aku Tuhan hangpa. Fayaqulun, kata orang-orang ni, na'udzu billahi minka, hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Jawab orang yang beriman hadu ada di mahsyar ni, jawab mereka, mereka kata na'udzu billahi minka, kami minta berlindung dengan Allah daripada engkau. Engkau bukan Tuhan kami, kami kenal Tuhan kami, engkau bukan Tuhan kami. Kami akan tetap di sini, kami tak akan ikut siapa-siapa kerana kami tunggu Tuhan kami Allah. Dia kata begitu. Fa idza jaa rabbuna arafnahu. Kalau mai Tuhan kami hak betul, kami kenal. Dia berkata. Fa ya'tihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifun. Dosa Tuhan mai balik atas rupa Allah Subhanahu wa taala, rupa yang dikenali oleh orang yang beriman di mahsyar nanti. Macam mana, wallahu a'lam. Tapi orang yang beriman ni bila mai dengan rupa hak sepatutnya tu dia kenal. Tuhan mai kali kedua, mai atas rupa yang orang beriman kenal. Fa yaqulullah, Tuhan kata ana rabbukum, aku Tuhan hangpa. Fayaqulun anta rabbuna. Orang beriman bila tengok-tengok depa kata anta rabbuna, betul engkau Tuhan kami. Fayattabi'una, maka semua pakai ikut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tu dia kata wa yurabu as-sirat baina dhahri jahannam. Lepas selesai urusan tu dibentangkan as-sirat ataupun titik di antara dua tebing neraka. Macam mana, wallahu a'lam. Yang kata sirat, yang kata titik, di hari akhirat esok dia akan dibentangkan di tebing dua neraka. Bila dibentang saja, fa akunu ana wa ummati awwala man yujib. Nabi kata aku dan umat aku adalah hak mula-mula akan lintas sirat situ. Dan bayangkan kita ni umat Nabi. Daripada Nabi Adam alaihi salam dulu, kemudian Nuh, Idris. Start daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia ada umat dia. Sampailah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, semua Nabi, semua ada umat dia. dalam banyak-banyak nabi, dalam ramai-ramai umat hadu ada ni, Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lintas sirat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa akunu ana wa ummati, maka aku dan umat aku awwala man yujib, akan menjadi hak mula-mula lintas sirat ini. Pada lintas kisi ini, aku dengan umat aku mula, Nabi kata. Wala yatakallamu yawma izin illa rusul. Nabi kata, dan pada hari itu Allah sil mulut semua orang yang boleh bercakap, cuma Nabi-Nabi saja. Kita hari itu tak boleh bercakap apa. Nak buat riuh, nak buat ramai, nak buat sembang, nak buat, tak boleh. Hari itu yang diizinkan bercakap hanyalah ar-rusul, Nabi-Nabi. Wa da'wa ar-rusul yawma idzin, Allahumma salli salli. Nabi Muhammad kata, Nabi-Nabi yang diizinkan bercakap pada hari itu, Nabi-Nabi ni pun tak bercakap lain, melainkan di ketika semua orang duk lintas sirat ni, duk lintas kipi ni, Nabi-Nabi ni cuma cakap apa dia? Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis ni nak cerita dekat kita, kata cerita lintas sirat ni pun teruk sudah. Bukan semua orang hati tu boleh lepas. Ada nak apa yang tu? Bukan semua orang hak tadi ni dah tapih dah. Hak mana yang sembah ikut belakang dah. Hak tinggal tu Islam, hak tinggal tu semua mukmin dah beriman kepada Allah dah. Dalam pada hak beriman tu nak lintas ni ada yang gagal lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi semuanya. Nabi Muhammad dan umat dia lalu dulu, lepas selesai tu umat nabi lain. Samalah nabi-nabi depa duk tunggu di tepi sirat ni, duk minta doa kepada Allah, minta supaya umat dia selamat lintas sirat ni. Nabi-nabi pada hari itu kata, Allahumma sallim, sallim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, wa fi jahannam kalalib mithlu shawki sa'dan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, yang dikatakan sirat, yang dikatakan titi, yang terletak di antara dua tebing neraka tu, di kiri kanan dia pula ada kalalib, ada cakok-cakok daripada besi. Titi itu, kiri kanan titi itu ada cakok daripada besi. Maka manusia hak lintah ni atas kadar amalan masing-masing. Hadis yang kita baca ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tengok di dalam Sahih Bukhari, dia bagi detail lagi tentang sifat, tentang sifat yang kata sirat ini. Dalam Sahih Al-Bukhari pula Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, dia kata di kiri kanan sirat itu pula ada besi-besi cakok yang cukup tajam. Yang tajam dia Allah saja yang mengetahui. Yang lebarnya mata cakok itu Allah saja yang mengetahui, dalam Sahih Bukhari kata. Yang lintah ni pula di dalam Sahih Bukhari kata, di kalangan yang lintah ni ada yang lintah ni seperti mana orang kelip mata punya lajunya. Dalam Sahih Bukhari kalau kita tengok, dia kata orang-orang yang lintah ni, yuqalu lah sahdan al-mu'minu 'alaiha kaffara. Nabi kata orang mukmin, orang yang beriman ini ketika lintah sirat ini kaffara, seperti mana mata sekali kelip. Pejam selip, lepas dah. Ada yang macam tu, dia kata. Wa kal barq. Ada yang lintah ni macam kilat. Senyap, ada di sana. Ada di kalangan yang lintah ni, wa karrih. Nabi kata, macam angin buih kemai. Nabi kata, wa ka'adawijil khair. Ada yang lintah ni macam kuda terpilih. Kuda ni pun dia macam-macam. Kuda terpilih ni kuda paling laju lah. Sampai balik sana. Dan Nabi kata warikah, ada yang lintah ni macam kuda biasa, kuda kenaikan biasa. Tu kategori orang tak lintah ni. Yang paling laju ni sekelip mata, dia dah beli sana dah. Hak korang sikit kilat, kilat pun dah laju dah, dia dah beli sana. Hak korang lagi sikit, dia macam mana angin, patut dia dah beli sana. Hak korang lagi pada tu, dia main macam mana kuda terpilih, kuda yang dipacu laju ni sampai balik sana. Hak korang pada tu macam kuda biasa, tu pun dah bagi rasa. Fanajin musallam, dalam hadis Bukhari dia kata, maka ada di kalangan orang yang lintah ni selamat seselamat-selamatnya. Najin musallam, selamat betul, makna tak bercala, tak luka, tak apa, sampai balik sana elok macam biasa. Ini cukup istimewa. Wa najin makhdush, Nabi kata ada yang berjaya sampai balik sana tapi dalam keadaan luka-luka ni, duk kena cakok ni sampai juga tapi luka berdarah. Nabi kata wa makdusun fi nari jahannam, dan tidak kurang juga yang tercampak ke neraka. Duk lintah ni tak lepas, pi 2, 3 tapak, 4, 5 tapak, 7, 8 tapak, boom, jatuh bawah. Ada hati 2, 3 tapak, boom, jatuh bawah. Ada habuh pun tapak, boom, jatuh bawah. Macam tu dalam hadis Bukhari kata, sehinggalah hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban, sehingga kehaklah sekali berjaya lepas serat ini, keadaan dia mengesot di atas sirat itu, tapi sampai juga dia balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dicatatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Hak kita duk baca ni ialah Sahih Muslim, dia tak dikir sampai macam tu. Dalam Sahih Muslim dia cuma habang kata apa, di kiri kanan sirat itu ada kalali, ada pencangkuk-pencangkuk daripada besi, seumpama mislu syauqis sa'dan, seumpama duri sa'dan. Yang duri sa'dan ini cukup besar, duri dia ni cukup tajam dan cukup besar, mampu mengazab orang yang kena dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang laluan yang semua kita nak kena lalu di hari akhirat itu. Tuan-tuan, kita jangan ingat dunia ni habis-habis dah. Dunia ni di sisi Allah sikit eh. Hak sebenar di sisi Allah akhirat itu. Dunia ni yang bagi kita cukup besar. Dunia ni bagi kita, dunia ni kita hidup mati by hook or by crook, kita akan buat apa juga untuk nak senang atas dunia. Bagi kita dunia ni besar, bagi Allah Subhanahu Wa Taala dunia ni tak ada apa-apa. Dia tidak lebih daripada satu pentas drama yang dia nak tengok macam mana hamba dia tu main drama di atas dunia ni. Hak Tuhan nak kira betul akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis Muslim hak kita baca ni cukup panjang. Sampailah dia kepada satu tempat, dia cerita kepada kita orang yang kemudiannya terkumban ke neraka. Selesai dah bab hak lintah ni, bab orang yang berjaya lintah dan berjaya sampai di surga, hak sampai selamat, sihat wal afiat tak ada apa, hak sampai dalam keadaan berdarah-berdarah, hak sampai dalam keadaan mengesot tapi akhirnya sampai balik sana, dia cerita habis, dia patah balik cerita tentang orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dah masuk dalam neraka, kena azab dah dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahim dia, sifat penyayang dia, Allah perintahkan supaya dikeluarkan orang yang dah kena azab dalam neraka. Masuk neraka, dah diazab dia setimpal dengan dosa dia atas dunia. Tuhan perintah suruh buat dia. Keluarnya mereka ni daripada neraka ni, kata dalam hadis Muslim, dia kata, وَقَدِمْ تَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَةِ. Dikeluarkan mereka ni daripada neraka, hal keadaan badan mereka ni hangus rentung. Kena bakar dalam neraka ni, keluar ni hangus rentung. Maka fayusabbu alaihim ma'ul hayah, dituang, dijuruh di atas kuah-kuah yang rentung ni dengan ma'ul hayat, dengan ayam kehidupan dia panggil. Hak mana pergi ambil buah peluang daripada neraka, masa mula-mula peluang teruntung macam haram. Allah suruh juris dengan satu ayam daripada syurga. Juris-juris tu, fayanbutuna minhu kama tanbutul habbah fi hamili sayyid. Tumbuh balik kawan yang rentung ni. Jadi seperti sedia kala. Ni sebelum nak masuk syurga ni, Tuhan bagi elok dulu. Perelok balik dia, bagi comel balik dia ni, barulah nak dibawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata apa? Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar wa huwa akhiru ahli al-jannah dukhulan al-jannah. Nabi cerita, Nabi kata sampailah orang yang masuk dalam neraka tu semua dah dikeluarkan dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Sampailah kawan hak pengabdi sekali. Dia Islam, tapi Islam dia Abdul Khattah. Dalam bahasa hadis, dia panggil Abdul Khattah. Satu orang hamba yang cukup banyak salah dengan Tuhan. Dia merupakan orang last keluar daripada neraka. Bila dikeluarkan dia ni daripada neraka ni kerana nak bagi dia masuk syurga, fayaqul ay rabbi isrif wajhi 'anil nar. Dia kata dekat Tuhan, dia orang pengabdi, lepas dia tak ada dah orang yang akan keluar daripada neraka nak pergi syurga, tak ada dah, melainkan hak tinggal dalam neraka tu kafir yang mati kafir. Dia ni orang hak mati Islam tapi dosa banyak, dia keluar last sekali. Tuhan buat keluar dia bagi duduk di tepi neraka dulu, tak main di syurga. Waktu dia duduk di tepi neraka itu, fayaqul, dia kata ay rab isrif wajhi 'anil nar. Dia kata ya Allah ya Tuhanku, tolong saya izinkan palingkan muka aku daripada duduk tengok neraka. Keluar dah daripada neraka, keluar dah, duduk di tepi neraka dah, tapi muka tu duduk mengadap ke neraka lagi. Nak beralih muka daripada tengok neraka tu, nak beralih tu tak boleh melainkan izin Allah. Maka dia minta dekat Allah, dia kata ay rabbi isrif wajhi 'anil nar, ya Allah tolong aku, tolong bagi aku beralih daripada duduk tengok neraka ni. Fa innahu قد خشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. Dia kata kerana apa? Kerana ni aku duk tengok, duk muka aku duk tengok ke arah neraka ni, panas neraka ni meracuni muka aku dan juga membakar muka aku. Neraka ni bukan kata duk dalam, dah keluar, dah duk tepi dia pun azab lagi. Dia minta dekat Allah, ya Allah, dia kata tolong saya, dia kata bagi aku beralih muka, aku tak mau dah menghadap muka ke neraka ni sebab panas dia ni membakar aku lagi. Fa yad'u Allah ma syaa Allah an yad'uhu. Dia doa dekat Allah ni semahu-mahunya, minta doa kepada Allah ni, minta tolong kepada Allah supaya Allah palingkan muka dia daripada duk mengadap ke neraka ni. Summa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala hal asaita in fa'altu dhalika bik an tas'ala ghayra. Tuhan kata dekat dia, Tuhan kata jika aku perkenankan permintaan kamu, ada kamu nak minta apa-apa lagi lepas tu? Sebentar, kita dah baca ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila dia minta supaya Tuhan izinkan dia nak beralih muka daripada tengok neraka, Tuhan kata ke dia, Tuhan kata kalau aku terima doa kamu ni, kamu ada nak minta apa lagi tak lepas ni? Jawab hamba Allah ni, dia kata apa? La wallah, aku tak minta dah. Minta bagi aku beralih muka tak tengok neraka je cukup, aku tak minta apa dah kalau sekiranya permintaan ini dikabulkan. Direngkahkan hadis tu apa? Allah Subhanahu wa taala pun palingkan muka dia. Palingkan muka dia daripada mengadap ke neraka. Dipalingkan muka dia dan dibawa dia dekat dengan pintu syurga, tak masuk lagi. bila dia sampai saja di depan pintu syurga, apa jadi dekat dia? Terbuka pintu syurga. Saja Allah buat macam tu. Terbuka pintu syurga. Bila terbuka pintu syurga, dia nampak benda-benda yang ada di dalam pintu syurga ni. Bila dia nampak saja benda yang ada di dalam pintu syurga ni, fayaskutu ma syaa Allahu an yaskut. Tersenyap dia. Dia tengok apa yang ada dalam syurga ni, senyap dia, tak kata apa, tak sangka dia yang kata syurga ni macam ni punya nikmat dia ada di dalam ni. Lepas daripada senyap satu tempoh masa, dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, boleh tak boleh masukkan saya ke dalam syurga? Allah Subhanahu wa taala kata dekat dia, Allah kata, wailaka ya bani Adam. Tuhan kata, celaka kamu wahai anak Adam. Wail, kita baca dalam Quran, kerana muqaddam wailun likulli humazatin lumazah. Wail maksud dia apa? Celaka. Tuhan kata dekat dia, wailak ya bani Adam, celaka hang wahai anak Adam. Tadi hang janji kepada aku, hang tak mau minta apa dah kalau sekiranya aku tunaikan permintaan hang hak tadi ini. Ni apa sudah jadi? Hang minta lagi kepada aku, minta supaya hang dimasukkan ke dalam syurga. Wailaka ya bani Adam, celaka kamu wahai anak Adam. Tuhan kata dekat dia. Kemudian apa jadi? Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, minta dengan semahu-mahunya. Dalam hadis ni kata, minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis ni nak cerita kata Allah Subhanahu wa taala ni, dia Allahu akbar tuan-tuan. Dia cukup sayang dekat hamba dia ni, dia sayang macam kita dengan anak kita. Contoh bandingan tidak tepat, tapi lebih kurang macam tu. Anak ni nakal, tak dengar cakap, marah ni marah dan balun dia pula lagi. Macam-macam kita buat dekat dia, tahan duit, tak bagi dekat dia dan sebagainya. Tapi nu di sudut hati kita ni apa dia? Anak kita. Anak kita. Dia jahat macam mana pun, dia macam mana sekalipun, sudut hati kita duduk dalam sudut hati dia anak kita. Satu hari dia balik-balik main, dia pegang tangan kita, dia cium tangan kita, dia minta ampun. Dia kata, minta ampun pak, saya selamat habis hak marah sebelum ni, hak macam-macam sebelum ni, ni habis, habis semua. Pasal apa? Pasal dia anak kita. Tak serupa macam mana Allah Subhanahu wa taala sayang dekat hamba dia ni, lebih pada kita sayang ke anak kita. Sayang kita ke anak kita tu pun tak tahu cerita dah sayang dia. Sayang Allah kepada kita jauh lebih besar daripada tu. Maka Allah Subhanahu wa taala masuk dia dalam syurga. Fa iza dakhalaha. Hadis tu kata apabila dimasukkan dia ni ke dalam syurga, qala Allah taala tamanna. Dah masuk dah dia ni, orang yang last keluar daripada neraka masuk dalam syurga ni. Walaupun Tuhan tunjuk macam tak bagi mudah dekat dia, mula-mula buat keluar daripada neraka, bagi duduk tepi dulu, bagi kena lagi tu tempiah api tu, bagi kena lagi. Dia minta supaya kalih muka dia, Tuhan kalih muka dia, kau buat pergi dekat dengan syurga. Tuhan saja bagi buka pintu syurga, bagi dia nampak. Tuhan tahu dah, kata dia akan minta. Dia minta, bila minta Tuhan marah. Tuhan kata, wailah saya benar Adam, celaka hang, hang janji lain, hang kata tak mau minta dah, tapi hang minta lagi. Tuhan buat macam tu dekat dia, akhirnya Tuhan bagi dia masuk syurga. Bila masuk dalam syurga ni, Tuhan kata dekat dia, tamanna. Lah ni hang angan-angankan, hang cita-citakan dalam hati hang, hang mau apa dalam syurga. Tuhan kata dekat dia, tamanna. Ni hang teringat hang nak apa, hang habaq mai. Tuhan kata, aku nak bagi. Fa yas'alu rabbah wa yatamanna hatta inna Allah liyuzakkiruhu min kaza wa kaza hatta idza qata'at bihi al-aman. Bila Tuhan kata kat dia, hang minta lah, hang nak minta apa, apa yang hang teringat dalam hati nak minta, hang minta, aku nak bagi. Dia minta tak berhenti-henti. Yang kata muka tak malu dah lah, hang pun markah kesian aja yang masuk tu. dah masuk-masuk Tuhan kata kat dia, minta anak minta apa, dia minta ni sampai tak berhenti-henti. Sehingga dalam hadis ni kata apa? Hatta inna allaha la yuzakiruhu min kaza wa kaza. Sampai Tuhan peringat dia balik. Tuhan kata banyak dengan kot, minta apa. Tuhan peringat dia. Tuhan kata syek, banyak dengan kot. Sedaklah ke diri tu. Ha, puhak pengabih masuk main. Ha, takkanlah minta sampai macam-macam tu sekali. Ha, sehinggalah izan qata'at bihi amani. Bila Tuhan peringat tu, barulah dia berhenti minta. Barulah dia berhenti minta. Qala Allah Ta'ala, zalika lak wa misluhu ma'ku. Tuhan kata dekat dia, semua hak yang minta tadi, aku bagi. Tuhan kata, tidak cukup dengan tu. Wa misluhu ma'ahu. Bahkan 10 kali ganda tu aku bagi. Hak tadi kata, jadilah banyak sangat. Tuhan saja kata begitu. Akhirnya Tuhan kata apa? Tuhan kata, zalika lak. Semua hak yang minta tu, lak. Semua untuk aku. Aku bagi semua. Tidak cukup dengan tu. Wa misluhu ma'ahu. Dalam syarah kepada Sahih Muslim dia kata apa? Wa mithluhu ma'ahu, maksudnya 10 kali ganda tu lagi Tuhan akan bagi. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita buat kesimpulan. Yang pertama apa dia? Laluan kita masih jauh. Laluan kita ni masih jauh. Dunia ni saja pun kita tak tahu bila kita nak mati. Itu pun satu laluan lagi. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 25 tahun lagi kita nak hidup. Allah saja yang tahu sampai bila kita nak hidup. Kalau kata 5 tahun lagi pun laluan kita jauh lagi. Dalam 5 tahun, dalam 5 bulan, dalam 5 minggu, dalam 5 hari, macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh jadi. Laluan kita jauh lagi. Tapi apapun cerita dunia ni sikit saja berbanding dengan cerita akhirat esok ni. Akhirat ni dia mula bila tuan? Dalam hadis dia kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah rumah mula bagi alam akhirat. Akhirat dia mula daripada kubur. Itu akhirat, bukan daripada kiamat esok ni dah. Bagi setiap orang daripada kita, akhirat kita bermula apabila kita mati. Innal qabr, sesungguhnya kubur itu awwalu manazil, rumah mula-mula bagi alam akhirat. Masuk-masuk tu cerita dia lainlah. Dia tak serupa dah cerita atas dunia. Tak serupa macam mana? Atas dunia, rumah kita kalau gelap boleh buka switch, buka lampu. Rumah kita di atas dunia kalau hangat boleh buka kipas, boleh buka aircon. Rumah kita di atas dunia kalau sempit boleh panggil tukang mai bagi luar. Itu cerita dunia. Cerita akhirat macam mana hak dijanjikan kepada kita, macam tu aja. Kalau kita orang tak elok masuk dalam kubur, kubur jadi sempit, sempitlah dia. Tak ada jalan nak bagi luar dah. Bila kita mati tak ada jalan dah nak bagi luar. Kalau kubur kita gelap, tak ada jalan dah nak bagi cahaya. Kalau kubur kita apa pun, itulah yang dijanjikan kepada kita. Sebab apa? Sebab masa beramal, masa dunia. Kubur itu akhirat. Tidak ada lagi masa untuk beramal. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pengajaran yang kedua apa dia? Sayanglah kepada Nabi. Sayanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana syafaat Nabi sangat-sangat kita perlu di akhirat. Syafaat Nabi tentang, oh kita nak sangat syafaat ataupun pertolongan Nabi akhirat itu. Tak ada pun masa kita duduk lintas sirat tu, Nabi nampak kita, Allahumma salim, salim. Allah nampak, Allah subhanahu wa ta'ala bagi Nabi kita kenal kita macam tu. Pasal apa? Pasal kita atas dunia, kita jaga Nabi. Pasal kita atas dunia, kita sayang Nabi. Pasal kita atas dunia, kita telah membuktikan Nabi itu besar dalam hidup kita. Akhirat itu, masa duduk lintas itu, Allah bagi Nabi kenal kita. Dia tengok, Allahumma salim, salim. Syafaat Nabi adalah syafaat yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dunia ni sayanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, solat jangan tinggal. Sebab dalam hadis tadi, saya langkah tadi, saya tak baca apa dia. Dia cerita apabila orang yang masuk neraka ni dikeluarkan daripada neraka, Allah perintahkan malaikat suruh pi tengok orang-orang yang layak dikeluarkan daripada neraka. Malaikat pi jenguk tengok, malaikat kenal orang yang layak dikeluarkan, dan malaikat ambil buat keluar. Sahabat tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana malaikat kenal orang-orang yang layak keluar daripada neraka? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat kenal daripada asari sujud, daripada kesan sujud pada wajahnya. Makna dia apa? Semayang kena jaga. Tak usah kalut macam mana, tak usah lebu mana, semayang jangan tinggal. Kenapa? Kerana itulah tanda pengenalan kita di hari akhirat itu. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala dia maha penyayang, dia cukup sayang kita. Cuma Allah minta kita ni beramal ikhlas dengan dia. Itu aja. Tuhan tak tunggu nak tolong aja kita ni. Cuma Tuhan minta supaya kita ni beramal dan ikhlas dengan dia. Itu aja. Dan pengajaran yang kelima, dia kata selama hidup ni, dia kata taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita hidup ni, cari jalan macam mana nak taat pada Tuhan. Cari jalan. Dia ada banyak jalan kebaikan di depan kita ni. Cari jalan macam mana kita boleh taat pada Tuhan. Jangan buat benda yang Allah marah kita kerana susah kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala marah kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita sambung Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2 kita berhenti pada 22 hari bulan 7 tahun 2008. Berhenti sebelum masjid di apa nama ni dirobohkan untuk pembinaan semula. Kuliahlah kita 22 Julai 08. Kita sampai di muka surat 81. Muka surat 81, bab maja'a fi fadlil azan. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan bang azan. Dan kita last tajuk yang kita baca di masjid ni sebelum kita stop kuliah kita dulu, sebelum kita tangguh kita kuliah kita dulu, ialah hadis yang dikelirukan oleh ramai orang. Lah, kalau tuan-tuan ingat balik 2 tahun lepas, hadis riwayat daripada Malik bin Huwairis, ini saya flashback balik. Kata dia, qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa ibnu ammin li. Faqala lana idza safartuma fa'azzina wa aqima wa liyummakuma akhbarukuma. Itu yang kita baca 2 tahun lepas. Daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, kata dia, aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku serta anak pak saudara aku, maksudnya sepupu dia, Malik bin Huwairis dengan sepupu dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lana idza safartuma fa'adzina wa aqima wal ya'ummakuma akbarukuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila depa ni mai jumpa Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dua orang hak mai jumpa Nabi ni, Nabi kata dekat depa, apabila kamu musafir, idza safartuma fa'adzina wa aqima, apabila hampa dalam musafir, kalau nak semayang, azan dan iqamah baru semayang. Orang salah faham hadis ni. Dia buat apa? Dia azan bila nak pergi musafir. Hadis ni Nabi kata, kalau kita dalam musafir pun, kita disunatkan supaya azan dan iqamah baru semayang dalam musafir. Dia pergi faham, kata, kalau nak musafir, azan dulu, baru musafir. Itu yang duduk turun PhD, duduk bang di tangga rumah tu. Inilah puncak hadis dia. Jadi kalau orang tanya balik dia, ustaz, adakah hadis yang suruh bang ni nak turun pi haji pi umrah ni duk bang apa ni, adakah hadis ni? Ada. Hadis ni bukan suruh bang nak turun pi Mekah. Hadis ni Nabi kata kalau kamu musafir, walaupun dalam musafir, bila nak semayang azan, iqamah baru semayang. Itu maksud hadis ni. Ini aja cerita dia kan. Jadi bila kita baca, kita tahulah apa cerita sebenarnya di sebalik amalan yang dibuat tu. Jadi kalau orang nak tanya satu soalan tambahan, dia macam di parlimen juga lah, dia ada soalan tambahan. Soalan tambahan dia kata, jadi ustaz tu orang duk pergi haji apa duk bang tu kira macam mana? Tak boleh kan? Bang macam apa? Bang bukan nak dosa kan? Tapi yang buat tu pasal apa? Kita kena tahulah kalau kita buat satu benda pasal apa? Kita kena tahu pasal apa yang kita buat. Oh, pasal ada hadis suruh, okey, kita buat. Kalau tak ada pasal apa, habis pasal apa? Tak tahu, orang duduk turun di paduk bang, ikut sekarang. Jadi bang tu jadi berdosa, tak nak masuk neraka kan? Tak, siapa kata nak masuk neraka? Tak masuk neraka, cuma buat benda, buat benda tak ada sandaran nas, itu saja. Punca daripada hadis tadi, lain yang dimaksudkan oleh Nabi, lain yang dipaham oleh orang yang baca ni. So bila kita baca hadis tu 2 tahun lepas, kita baca huraian dia, baru yang sebenar tu kita nampak apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu. Baik, kita masuk pula bab majaa fi fadlil azan. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan bang. Ketahuilah saudaraku, bagi orang-orang yang bang itu banyak kelebihan yang dapat baginya. Bang ni bagus. Bang ni bagus. Semua daripadanya sebagai tersebut di dalam hadis Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ini salah satu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bermula segala orang yang bang masa di atas dunia ni, panjang leher dia, panjang tengkuk dia lebih banyak daripada segala orang yang melihat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata orang yang kerja jadi tok bilah atas dunia ni, akhirat esok tengkuk dia panjang. Allah, kau ni dengar ni aku tak mau bang lah. Apa hidup jadi tiangsa pula di sana. Ya, bukan maksud hadis ni kata panjang leher tu, maksud dia leher tu panjang. Bukan maksud dia yang tu. Dia kata maksud dia apa? Yakni lebih banyak dapat segala orang melihat akan rahmat Allah. Bila tengkuk panjang tu dia nampak jauh, dia mendapat lebih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni hadis ni dia bersifat majazi. Dia simbolik. Yang dalam bahasa Arab dia ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni ilmu bahasa, bahasa simbolik. Kan dia kata ada singa dalam kelas. Al-asadu fil fas. Singa ada dalam kelas. Bukan maksud singa betul. Maksud dia apa? Cikgu cengih duk mengajak dalam kelas tu. Dia panggil al-asad. Dia panggil singa. Singa tu bukan maksud singa betul. Maksudnya dia simbolik. Dia menjadi simbol kepada satu cikgu yang cengih. Sama dengan hadis Muslim yang kita baca ni. Dia kata orang yang duk kerja bang, yang duk jadi tok bilai di atas dunia ni, hari akhirat esok, atwalu a'naqan. Dia mempunyai tengkuk yang panjang daripada orang lain. Bukan maksud tengkuk dia jadi panjang, tapi maksud dia apa? Dia lawan untuk nak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni melihat akan pahala bangnya pada hari kiamat esok ni. Kerana bang yang dia buat di atas dunia ni, akhirat esok pahala dia cukup besar. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia peringat orang sembahyang. Dia peringat orang sembahyang. Biar dengar bang, ramai orang, oh, masuk waktu dah. Kerana dia tu, maka ramai orang peringat untuk nak sembahyang. Maka besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata semua ulama, makna hadis itu yakni segala orang yang bang itu jadi kepala kepada orang-orang dan jadi penghulu dia di hari akhirat itu. Ada satu tafsiran lagi dia kata apa? Yang dimaksudkan kata tengkuk dia panjang di hari akhirat itu, maksud dia ialah dia jadi ketua kepada orang-orang lain semua. Dia jadi penghulu di hari akhirat itu. Sebagaimana orang Arab mensifatkan kepala dan ketua itu dengan panjang leher. Ini dalam kebudayaan. Dalam budaya mereka, dia ibaratkan ketua ni orang yang tengkuk panjang. Begitu. Maka demikianlah jua orang yang bang itu panjang lehernya. Yang ini jadi ketua dia di hari akhirat kelak. Dan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan kelebihan orang bang itu dengan katanya An Ibn Abbasin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azana sab'a sinin muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Oh, ni lagi hebat. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa bang 7 tahun dengan bersih hati kerana Allah, siapa jadi tok bilai masjid 7 tahun. Dia sebut dalam hadis ni, dia kata apa? Sab'a sinin. Makna kata lama dia jadi tok bilal. Bukan makna dia dalam apa nama ilmu Quran baik, ilmu hadis baik. Bila dia sebut angka banyak ni, tidak bermakna angka tu. Tapi bermakna lama. Itu maksud dia. Tak mesti 7 tahun. Tak gitu. Bila yang dengar, eh aku 17 dah, aku kena tak jawatan. Saya lebih. Sebab hadis kata 7 je. Ada. Dia 7 kan, 10 kan, 17 kan, dia kira lama. Barang siapa yang lama jadi tok bilal di masjid ni, apa Tuhan kata dekat dia? Dia ni 7 tahun, dia bersih hati, dia ikhlas menjadi bilal di masjid. Ataupun supaya ada bang itu menjadi pertaruhan pahala baginya di akhirat. Nescaya disuratkan baginya oleh Allah Subhanahu Wa Taala lepas dia daripada neraka. Ya. Kalau dia ni seumur-umur hidup dia jadi bilal masjid, akhirat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kutiba lahu bara'atun minan nar, ditulis baginya lepas daripada neraka. Keliarlah dia ni. Pasal apa? Masuk kubur itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dah dekat malaikat, ini orang clear. Pasal apa? Pasal dia selama di atas dunia dia ikhlas duduk jadi bilal masjid. Dia ikhlas. Sebelum daripada belanjawan 2011. Yang kata ada allowance tambahan lah apa, sampai hidup buat cerita habaq kata Datuk Imam mana dah tak jawatan, lepas tu nak ambil balik kerana naik orang tu hanggi ni, semua ni tolak pergi tepi bang. Sebab apa? Apa ada pada berapa ratus hanggi tu berbanding dengan hak Tuhan nak bagi tu. Tuhan nak bagi apa dia? Lepas daripada neraka. Apa aja pada 2-3 ratus ni kerana ambil 2-3 ratus tu berkeli dalam kampung. Entah. Bila ada elam ni, bila dia ambil elam ni jadi berkeli dalam kampung. Bila Cik Imam ambil elam, Cik Imam tak ada waktu Zohor, waktu Asyar, orang kata elam ambil, dia main. Pada hidup jadi imam berapa lama dah, tak pernah dia peduli pasal duit ringgit orang bagi tak bagi. Dia ikhlas duduk jadi imam, elok dah. Bila pi bagi duit elam ni, dengan kerana tu menjadi fitnah pula makan diri dia. Nuh, hak duk-aduk nu duk tunggu nak bubuh kabat lah. Duk tunggu nak bubuh kabat lah. Dia kata elam siapa, tapi subuh tak nak nampak. Sedap bunyi. Oh, dia kata elam dia balon, tapi lohong tak nak nampak. Penuh sudah hal ini. Jadi fitnah pula lagi. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada main benda-benda macam tu. Allah bagi tahu cantik aja. Siapa dia kata haduk bang man azana sab'a sinin, siapa haduk bang 7 tahun dia haduk bang muhtasiban, dia harap satu aja pahala daripada Allah. Muhtasiban ini berapa kata hisab kira pahala. Dia buat ni, dia ingat satu aja. Aku harap pahala daripada Allah aja. Aku tak harapkan pujian orang. Aku tak harap duit ringgit. Aku harap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 7 tahun, 17 tahun. Dia duduk bang, dia harap pahala daripada Allah. Kutiba lahu bara'atun minan nar. Tuhan tulis dia ni lepas daripada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, daripada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Sauban dan Muawiyah dan Anas bin Malik dan Abi Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Ibn Abbas ini hadis yang gharib. Tajuk baru bab majaa anna al-imam dhamin wal muazzin muqtaman. Ini pula dia kata apa, bab yang datang pada menyatakan imam itu dhamin, yakni mas'ul akan kesempurnaan sembahyang. Menjadi imam kita ni mas'ul. Mas'ul maksudnya kita responsible terhadap berapa hak ada di belakang. Bila kita jadi imam, kita dhamin. Dhamin maksudnya apa? Kita ni mas'ul. Kita akan disoal dengan orang belakang kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ada responsibility. Kita kena responsible dengan hak ada di belakang. Kalau kita silap, habis berabak sampai belakang tu. Silap habis. Apatah lagi, bila semayang jemaah. Apalagi lagi masalah. Pada jemaah tak boleh buat seorang-seorang. Dia mesti jemaah. Bila mesti jemaah, mesti tak boleh silap jemaah ni. Kalau imam pergi buat slap, dia slap satu masjid. Kalau semayang waktu, tak apa lagi. Kalau tu imam silap, kita masih lagi ada cara nak kebetul dia. Dan kita masih boleh mufarakah. Dan semayang kita masih sah. Jemaah saja. Dan jemaah saya pernah ceritakan dulu, dia jadi satu tempat, satu masjid. Semayang jemaah tu imam, dia terlupa macam mana. Atau dia pening semayang subuh. Pagi jemaah buat sujud sajadah. Jadi main-main jemaah apa dia duduk rasa lebih sujud saja apa tak tahu dia tak rukuk. Semain jemaah. Kan? Habis baca Fatihah, baca surah, ni rakaat pertama. Habis baca Fatihah, baca surah, habis baca surah, Allahu Akbar, dia balik sujud terus. Makmum hak duduk sah pertama tak apalah dia nampak. Dia kata tuan ni buatlah. Dia tak rukuk. Bukan pasal dia baca ayat sajadah tak. Dia baca ayat biasa ni. Tapi dia sujud tu. Kalau hak duduk belakang tu. Hak duduk dekat dengan selipar tu. Kerana balik awal tu. Kan? Bila bunyi Allahu Akbar. Dia rekod lah. Biasa lah. Dia rekod lah. Pasal dia pedoman kepada suara je. Tu imam Allahu Akbar. Dia pun rekod. Hak depan cempurah habis lah. Tu imam bangkit daripada sujud Allahu Akbar, baru hak belakang awak dia tak kata semua Allah lima hamidah. Dia mula awak dia tak kata semua Allah, tengok-tengok depan ni dah jadi kelam kukang hamidah. Dan tu imam tu dia buat lagu biasa macam dia tak ada salah apa. Orang sah pertama ni tak kira lah dia subhanallah lah, hak tu tepuk tangan, laki-laki pun balas tepuk tangan kot, kata subhanallah tak dengar tepuk tangan. Ya buat rileks aja, dia sujud lagi sekali, dia bangkit begitu. Bismillahirrahmanirrahim, rakaat kedua juga. Dia tak ada apa-apa. Tu semain jemaah. Aduh. Payah lah kalau dengan tak hati ni kan. Ni hadut duduk ke belakang ni pun macam mana nak mufarakah jemaah, mana boleh mufarakah. Nak ikut, tak apalah kita ikut dia. Kalau dalam fiqh dia kira rakaat yang tidak ada rukuk, dia kata rakaat tu luput. Tak kira lah rekaat tu. Naik rekaat kedua sekejap lagi baru kira satu. Tak apa lagi lah. Kut-kut sekejap lagi dia tambah satu lagi pun. Tengok. Bagi dalam. Cantik lah dia. Kan? Dia kira dua rekaat lah. Orang hak reti ni baru kira satu. Pasti hak mula tak kira. Pasti dia tak rekuk. Dia tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu imam tadi rekaan kamu tak rokok. Aku rokok. Dia kata awak tak rokok tak kacau. Dia yakin dia rokok. Dia seorang lah yakin orang ini semua tahu dia tak rokok. Dia kata tak, tu imam tak rokok. Takkan aku tak rokok. Dia kata aku rokok. Dia kata belakang tu bagi salam je nak naik motor. Okey. Itu dia kata kalau sah tak sah, dia kata tu imam tanggung. Maksudnya ni yang kata apa? Yang kata al-imam dhamin. Imam ni dia mas'ul. Dia kena ambil tanggungjawab tu. Nuhak balik, beruyuh rendah, anu apa semua. Semayang mereka tak pakai tu. Siapa tak semayang tu lepas tu. Kecuali dia balik di rumah, dia buat zuhur. Tak apa lah. Kalau dia tak buat zuhur, kira dia kira kosong tu. Tak ada markah. Dia tak semayang tu. Tu imam mas'ul. Ini yang kata jadi imam ni, tajuk malam ni dia kata al-imam dhamin. Imam itu dia kena fikir tanggungjawab. Wal muazzin, manakala tu bilal pula muqtaman, dia kata. Orang yang dipercayai. Percayai maksudnya apa? Bila bang, orang percaya kata waktu masuk. Walaupun Cuk Bilal ni dia lagu apa kan, dia pergi bang mungkin 3.5. Atau mungkin 4.20. 3.5 dia macam mana? Atau dia jadi apa? Atau hari tu dia main-main buka. Allah Allah. Bunyi. Abah Allah dia duduk. Oi, masuk dah waktu masa cepat ngolah dia. Padahal tak ada waktu lagi. Pasal apa? Yang dia dengar-dengar bang amu dia kata masyur, dia kata Allah ni cepat semua jalan. Pasal apa? Pasal wal muazzin mu'taman. Pasal muazzin itu orang yang dipercayai. Bunyi bang dia bagi orang masuk waktu, dia tak kira dah. Dia kata Tok Bilal bang. Maknanya Tok Bilal ni satu orang yang dipercayai. Bila bunyi suara dia, siapa pun tak bertikai lah waktu masuk. Ambil ayat semayang ayuh dah ada apa semua Allah berkenjah keliling masjid ni pakai semayang ayuh dah walhad tak masuk waktu ni. Maka dia nak abang dekat kita ni di sebalik pahala besar kepada imam dan bilal ni, tanggungjawabnya juga besar. Dia kena balance antara dua benda tu. Selain daripada tanggungjawab, selain daripada pahala besar Tuhan bagi, tanggungjawab juga besar nak kena jaga. Kan satu orang saya SMA saya baru ni bulan puasa, dia kata ustaz, dia kata tu imam di masjid kami bayang tarawih semalam dia selajak buat 3 rakaat. Dan tarawih kan rakaatain summa rakaatain summa rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Tu imam ni sudah buat 3. Bila dia 3, kawan hak belakang ni sudah subhanallah, hak perempuan tepuk tangan, tepuk belakang tangan. Dan dia pun sudah, dia kata, pelajar 3. Okey. Dia terus pergi jadi 4. Dan bila dia dah pelajar 2 dah jadi 3, bila dengar orang duduk, orang duduk tegur, kan? Subhanallah, dia pun tak kaku. Aku dah 3 hari. Dia pun 4. Dia tambah bagi jadi 4. Baik, jadi hamba Allah ni saya SMS tanya, dia kata macam mana ustaz? Dia kata semayang tu jadi macam mana? Boleh ke? Dia kata ni apa nama, yang sepatutnya 2 rakaat salam ni dia dah tersilap, dia buat 3, dia terus buat bagi jadi 4. Boleh ke? Ha, nampak tuan-tuan? Di sinilah perlunya orang yang menjadi imam ini, selain daripada qari, dia mesti seorang yang faqih dalam agama. Maksudnya apa? Bila jadi macam tu, macam mana nak selesai? Imam kena tahu. Kalau dia satu imam yang tidak faqih, dia tak pandai hukum fiqh. Bila jadi macam-macam. Bila dia terajak naik 3, bunyi subhanallah. Dia berani aku lebih. Dia tanya lagu tu. Itu bukan dekat tak faqih tu nak kata apa dia kau. Dia boleh. Awak lebih lah. Saya ada puasa macam lebih. Dia pergi kata lagu tu pula. Habis. Pekat perlai buat lagu semua pula. Tak boleh lagu tu. Makna tidak faqih. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dari segi kriteria yang dia ambil kira untuk nak jadi imam ni, kriteria yang nak ambil kira, dia kata apabila bertembung di antara dua ni, faqih, satu orang faqih tapi tidak qari. Tidak qari ni maksudnya bukanlah dia bacaan teruk dah, cuma dia tidak qari. Tidak baca sedap, bacaan tidak tarannum, tidak ada lagu dan sebagainya, tetapi dia satu orang yang faqih. Dengan seorang lagi, dia ni satu orang qari, baca sedap dan sebagainya, tapi dia tak pandai hukum hakam fiqah. Bila bertembung antara dua ni, hak mana yang didahulukan menjadi imam? Imam Syafi'i kata dahulukan yang faqih. Dahulukan yang faqih. Kerana kalau jadi apa-apa, dia tahu macam mana nak selesaikan masalah yang jadi. Ini muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, ketahuilah saudaraku, di sini ada dua masalah akan dibicarakan. Pertama, imam itu maulah ia menyempurnakan perkara sembahyangnya daripada segala yang membatalkannya dan segala kewajipan dan segala sunatnya. Imam dia kena tahu benda ni. Tentu pernah dengar cerita tentang satu sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas ke apakah, difitnah oleh orang. Sehingga kan dia tuduh, kata dia ni semayang dia tak elok. Kita kan satu sahabat Nabi yang dijamin syurga semayang tak elok. Tapi itu fitnah yang disebarkan di dalam masyarakat. Sehingga kan Umar Al-Khattab yang menjadi khalifah panggil dia minta penjelasan daripada dia. apa hal ni orang komplain kata hang sembahyang ada masalah. Apa yang hang buat tak kena dengan sembahyang? Oh, jawab dia, dia kata apa? Dia kata aku satu orang yang berguru terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin aku ada buat sesuatu yang berlain sembahyang aku dengan sembahyang Nabi. Tak mungkin aku buat sesuatu yang berlain. Aku jaga sembahyang ini sehingga benda yang sunat di sisi Nabi pun aku jaga. Apa dia? Yang sunat di sisi Nabi ini apa dia? Rakaat pertama hendaklah lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu sunat yang disebut dalam hadis. Kita jadi imam, rakaat pertama biar surahnya lebih panjang daripada surah yang kita pilih untuk rakaat kedua. Itu sunat. Pasal apa? Pasal mengambil kira rakaat pertama ni orang duduk biar semayang tak habis lagi lah apalah semua, panjangkan sikit bagi dan rakaat kedua sekali lagi dia ambil surah pendek lagi bagi cepat habis, kerana nak rahmi orang yang uzur dan orang yang tua-tua dan ibu yang ada anak kecil dan sebagainya. Maka kata dia ni, dia kata apa? Aku ni punya jaga apa yang Nabi suruh ni sampai ke benda kecil. Sunnah kecil dalam sembahyang apa dia? Panjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua pun aku buat. Bagaimana aku ni dikatakan sembahyang tak elok? Ada apa agak? Nak jadi imam ni, dia kata dia kena sampai tahap tu. Dia kena jaga kesempurnaan sembahyang ni sampai dia tahu semua perkara yang melibatkan tentang rukun, tentang wajib, tentang sah batal, tentang semua yang melibatkan tentang sembahyang, dia kena tahu. Sekira-kira apabila ia menjadi imam, janganlah mendatangkan perkara-perkara yang boleh mencederakan sembahyang dia. Ha, jangan sampai dia buat benda yang bawa cedera sampai rosak sembahyang dia. Pasal apa? Pasal dia tahu. Maka dia tak akan buat benda yang merosakkan sembahyang dia. Maka ialah yakni atas semua mas'ul akan segala perkara. Dia bertanggungjawab untuk tahu semua perkara ni sebelum dia menerima untuk menjadi imam. Dia kata. Baik. Maka janganlah mendatangkan perkara yang boleh merosakkan sembahyang. Kerana jikala rosak sembahyang imam, nescaya tertanggung atas kepalanya jua segala cedera makmum itu. Macam kek yang kita kata sembahyang jemaah tadi. Tu imam dia buat selat. Nuhak balik. Sembahyang tak sah pakat balik. Bukan-bukan. Bukan sikit orang. Semua tu imam kena tanggung akibat dia. Pasal apa? Pasal kesilapan dia. Dan dialah, yakni imamlah mas'ul di akhirat. Dia kata. Bukan kata dia atas dunia saja. Dia kena ambil tanggungjawab. Sampai akhirat esok. Orang tu dihisab. Dan dia dikira tak sembahyang. Dia dikira tak sembahyang. Pasal apa? Kerana imam silap. Sembahyang dia tak dikira. Dia bertanggungjawab di akhirat esok. Berapa ramai jemaah main sembahyang, banyak itulah dia galah atas belakang dia. Ini bukan galah di Gua Musa. Ini galah lain. Ya? Nah, begitu. Baik, maka itulah makna ia dhamin. Seperti yang di dalam hadis yang akan datang ini. Itu makna imam itu dhamin. Dia bertanggungjawab. Baik, perkara kedua, dia kata tukang bang, maka hendaklah bang dalam waktu. Ha. Orang yang jadi muazzin, jadi tukang bang, jadi tok bilai ni, dia kena make sure dia bang bila masuk waktu. Yang tu dia kena pasti betul. Dia tak boleh tidur subuh macam tu. Maka jagalah dengan sesungguhnya, jangan terkeluar daripadanya, supaya jangan ada orang-orang yang tersalah dengan sebab dia. Contoh kita buat tadi, dia fibang tak masuk waktu lagi, bukan sikit orang sembahyang. Sedangkan waktu tak masuk lagi, sembahyang mereka tertolak. Ha, jangan sampai macam tu. Maka jikalau tersalah orang-orang dengan sebabnya, maka jadilah atasnya mas'ul. Kalau dia silap, orang pergi sembahyang tak masuk waktu, dia bertanggungjawab atas kesilapan orang. Maka itulah makna hadis tadi. Tukang bang itu dipercayai. Yakni dengan kerana bangnya itu dipercayai akan masuk waktu. Bunyi azan, orang kata betul waktu masuk. Maka dia kena jaga benda ni. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imam dhamin wal muadzin muqtanan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula imam itu dhamin, yakni atasnya tanggungjawab sembahyang yang diikut orang akan dia. Jika diperbuat dengan sempurna, maka lepaslah diri dia dan makmum daripada dera Allah. Dia buat betul, semua orang lepas. Dia kata. Dan jika tiada sempurna dan ada cedera pada dia, nescaya atas imamlah dera dan iqab itu. Kalau dia punya slack, dia punya silap, dia berdosa dan dia menanggung orang sekali. Tentu jaga. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia lagi mikir. Dalam mazhab Syafi'i ni duduk naik baca khutbah apa semua kan. Dia kena perhati elok naik ni bangku kita nak duduk ni. Sebelum khutbah nak duduk, antara dua khutbah nak duduk tu kena tengok lu atas bangku ada tercicak ke tak. Tu tanggungjawab kita tu. Kalau nak baca khutbah ni dia kena naik tengok. Saat lagi dia pergi duduk macam tu, tercicak kena di baju dia. Dia duduk baca khutbah dalam keadaan dia memikul najis. Dalam mazhab Syafi'i, tak sah. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun mazhab lain ada yang kata tak sangkut, dalam mazhab Syafi'i dia kata tak sah. Ada setengah masjid bila nak naik ni, Bilal ni selain daripada bagi tungkat, dia bagi dengan kain serban tak selai. Serban tu tak basuh dah setahun lah. Adalah tempat macam tu, ada tempat macam tu. Serban tu tak ada siapa peduli pun. Bilal dia kira dia nak lepas tungkat dengan serban lah. Dia ni pun ambil-ambil terus buah tebuk. Cicak ada 2 biji kau ni. Tuh, duk baca ketubah tu, cicak ni. Corporal, 2 biji kau dah cek. Cantik. Habis, jangan. Ha. Kemudian perbahasan dalam kalangan ulama' mazhab Syafi'i ni pula, pergi cari penyakit tambah lagi pula. Ni yang kata ulama' mazhab Syafi'i ni, Asy-Syafi'iyah ni. Pergi cari penyakit pula sikit lagi. No, sampai ke tungkat-tungkat hatu. Hatu katik nak pegang tu pun. Dia kata tungkat tu kalau apa? Kalau sapu apa tu? Malik tu dipanggil apa? Shellac. Dia kata shellac tu ada alkohol. Alkohol tu najis, dia duduk karang panjang di kutu. Ha, tu dia kata kalau tu imam tu tangan basah, dia kata pergi pegang tungkat tu, dia kata syuat kat dia lah. Dia kata tu najis tu kena mu. Yang tu dia pergi mereka tambah. Geng-geng yang pergi baca kitab ahli-ahli ni, dia tak pakai ada tungkat-tungkat shellac ni. Dia pakai tungkat semambu, aduh sambung. Yang tu tak ada shellac, tak ada apa. Pasal apa tu kita kata pergi pakai tungkat macam tu tu. Awak nak pukul kawal lena masa khutbah kan? Kalau pukul dengan tungkat semambu, jadi gila daripada dah. Dah, boleh nak lari daripada masalah shellac tu. Itu perbahasan yang remeh-remeh. Yang akhirnya membawa masalah kepada macam-macam. Dan sampai kalau kita lerekkan lagi perbincangan dalam rinci-rinci dalam mazhab ni, dia sampai kepada kes orang yang uzur duduk di hospital. Dia tebuk perut, dia buat satu kampit ayat rencin. Kita tengok kan di hospital, dia tebuk perut, dia keluar tiup, dia gantung satu beg plastik, dalam tu ada urin ayat rencin najis. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh pun. Tak boleh semayang tu. Pasal apa? Dia kata hamilun najasah. Memikul najis. Dia kata. Jadi kawan tu doktor tak boleh buang benda tu. Dia tak boleh disconnect. Benda tu duduk gantung tu kadang. Tak semayang ada. Perbahasan dalam mazhab lain macam mazhab Hambali dan sebagainya, dia tak anggap itu sebagai memikul najis. Dia kata itu sebab lain. Tak sangkut memikul najis. Hujah mereka balik, dia kata kalau ayat kencing duduk dalam beg tu dia anggap najis. Ayat kencing memang duduk dalam perut kita. Jadi kita memang duduk pikul najis pun, dia kata. Itu sembahyang macam mana? Dia hujah balik macam tu. Jadi bila kita baca perbahasan mazhab ni, kita baca, kita tahu dah cerita dia. Kan? Perbincangan itu perbincangan yang melibatkan soal-soal hukum. Bila bincang ni, biasalah. Satu kata okey, satu kata tak okey. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Satu kata hitam, satu kata putih. Tapi yang pentingnya apa? Kita tahu apa isu dia dan apa perbincangan dia. Dan kita fikir dengan kesesuaian hari ini. Kalau kita pergi pegang hak kata tampil tu najis, tak mayanglah Allah tu. Tak mayanglah. Kalau seminggu beg tu ada situ, mereka cuma duk buka buang aja. Tampil-tampil tu, dia buka di bawah tu, dia bagi keluar, dia tutup balik. Eh, kencing lain masuk pula. Dalam tiup tu sentiasa duk ada. Ha? Ayat kencing, dia tak mayang aja ni. Kalau sebulan-sebulan tak semayang. Itukah yang Islam tu? Dia main perbincangan macam tu pula. Ini benda-benda yang wajar kita ambil tahu. Sebab benda ni semakin ramai, semakin banyak berlaku dalam masyarakat hari ini. Orang sakit ramai apa tu kan? Pergi hospital mana pun kemohon. Sakit ni macam-macam. Jadi sakit nak ibadat. Nak ibadat boleh ke tak boleh? Sah ke tak ibadat? Semua tu perlu kepada penjelasan yang bersifat kontemporari. Penjelasan yang kontemporari. Itu sebablah banyak orang merujuk kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pasal apa? Pasal dia duk keluar main fatwa-fatwa yang relevan dengan keadaan semasa. Dia mengambil kira banyak perkara, dia keluar fatwa dia. Dia ambil kira banyak perkara, dia keluar fatwa dia. Dan fatwanya lebih relevan berbanding dengan pendapat sesetengah yang dikeluarkan terdahulu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so yang dia bagitah dalam hadis ni apa dia? Dia kata imam itu bertanggungjawab ke atas semua ibadat yang dilakukan oleh orang yang ada di belakang dia. Maka diperbuatnya dengan sempurna, lepahlah dirinya dan lepahlah makmum daripada dera Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tidak sempurna dan ada cedera, nescaya atas imamlah dera dan juga iqab itu. Tetapi terlepas makmum daripada mas'ul. Itu dia. Tentu dia benda ni ada apa nama hadis sebenarnya. Sahabat Nabi yang menjadi anak kepada sahabat Nabi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Bapak dia Umar Al-Khattab, sahabat kanan. Anak dia Abdullah bin Umar, juga sahabat Nabi. So cerita tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang satu hari kampung dia didatangi oleh pemimpin zalim. Governor pada masa itu nama dia Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi ini jahatlah, terkenal dia jahat. Dan kita dah cerita banyak kali macam mana Imam Malik apabila orang tanya dia, wahai Tuan Imam, apa kata Tuan Imam kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini? Imam Malik jawab kata apa? Dia kata kalau dalam Quran kata, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun. Tu dia kata tiga-tiga tu ada pada Hajjaj. Kafirun pun ada dekat dia, zalimun pun ada dekat dia, fasiqun pun ada dekat dia. Hajjaj ni jahat, Imam Malik kata. Jadi Hajjaj yang jahat ni satu hari dia main di tempat duduk Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Masalah Hajjaj ni pula satu, dia pergi tempat siapa pun dia nak jadi imam. Penyakit dia hari tu. Dia pergi tempat siapa pun dia suka nak jadi imam. Maka apabila dia pergi di tempat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia bukan tak kenal Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ini sahabat Nabi. Ini orang banyak riwayat hadis Nabi. Ini orang anak Sayyidina Umar, orang kanan Nabi. Dia tahu, tapi dia nak jadi imam juga di situ. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar ni, dia bagi laluan nak jadi imam. Dia pun naik, dia jadi imam. Maklum ada ramai di belakang ni, dia rimah. Allah, dia kata penyamun ni pula main jadi imam. Ni makmum ni. Ya hatuk guru besar ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni dia bagi naik. Tapi ni hak ramai ni. Allah, dia kata awaklah dia ni jadi imam, aku tak lalu lah nak berimam dengan dia. Ya aku tak boleh, aku tengok muka dia tak boleh. Macam mana ni, macam mana yang Ibnu Umar boleh bagi dia jadi imam? Tapi semayang jugalah. Sah lerah selesai semayang, Hajjaj balik. Bila Hajjaj balik, orang pergi tanya kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni. Orang pergi tanya dia, dia kata, ya Abdullah, macam mana kamu boleh bagi orang macam Hajjaj ni menjadi imam dan kamu ikut dia, kamu makmum kepada dia? Tak berhenti, tanya aku tak berhenti. Jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, hadis ni keluar dalam Sahih Bukhari. Apa jawab dia? Dia kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum. Dia kata, wa in akhta'u falakum wa alaihim. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda, Nabi kata mereka sembahyang ke atas kamu orang jahat, mereka jadi imam sembahyang dan kamu ikut dia. Fa in asabu falakum walahum. Kalau dia sembahyang elok betul semua, dia pun dapat pahala, kita hak ikut dia pun dapat pahala. Nabi kata begitu. Wa in akhau, tapi kalau sekiranya dia ada masalah, dia buat silap, dia orang jahat, dia apakah, kalau dia orang macam tu, falakum, hampa hak ikut dia, hampa dapat pahala. Wa alaihim, dia hak jahat, dia berdosa dengan Allah. Maka kerana tu, dia kata, kerana Nabi ada kata macam ni, maka aku berimam dengan dia, tak ada masalah. Kalau dia okey dengan Allah, dia okey, kita pun okey. Kalau dia ada masalah dengan Allah, dia sangkut, kita okey. Nabi sebut benda ni di dalam hadis, dia kata. Hadis ni keluar di dalam Sahih Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi hadis ni menjawab kepada banyak masalah yang timbul hari ini. Banyak masalah juga, kadang-kadang orang bertanya, ustaz ni, Tok Imam kampung saya ni, lagu ni, dia tak puas hati dengan Tok Imam kampung dia. Tak boleh tak saya duduk berimam dengan dia? Ni hadis dia. Boleh, tak ada masalah. Habis dia, itu dia dengan Tuhan. Kalau dia ada masalah besar dengan Tuhan, dia dengan Tuhan. Dia tak ada sangkut kita. Kecuali kalau dia buat benda yang membatalkan sembahyang, itu dia hal hukum fiqh, itu lain. Soal akhlak dia, pribadi dia, apa semua, itu dia dengan Tuhan. Dia tak menyangkut dengan kita yang beriman, yang berimankan dia. Nah, ini hadis jawapannya. Baik. Dia kata, maka dengan kerana dua perkara itu, menjadi imam dan menjadi tukang bank itu adalah pekerjaan yang khawatir. Dia kata, pekerjaan yang khawatir. Maksudnya apa? Pekerjaan yang bahaya. Jadi imam ini bahaya, jadi Bilal juga bahaya. Dia kata, lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kedua-dua yang menanggung kerja itu. Nabi kata, Allahumma rshud al-a'immah waghfir lil mu'adzinin. Nabi pernah doa macam tu. Maksud dia apa? Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah olehmu akan segala imam sembahyang itu jalan yang memelihara dia daripada maskulnya. Nabi minta doa. Minta, ya Allah, tolonglah tunjuk kepada orang-orang yang menjadi imam ini supaya dia boleh tunai tanggungjawab dia sebaik-baiknya. Tolong bantu dia. Dan ampunlah olehmu akan tukang bang ataupun muazzin yang tersalah bang di luar waktu. Nabi tolong minta supaya Allah ampunkan kalau mereka ada tersilap dalam menjalankan kerja mereka. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Sahli bin Sa'din dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Lepas ini insyaAllah kita masuk bab ma yaqulu ar-rajul idza adzana al-mu'adzin. Ini pula dia main bab apa dia? Apabila Tok Bilal bang, kita nak jawab apa? Kan bila Bilal bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia nak ashadu an la ilaha illallah, kita jawab ashadu an la ilaha illallah. Sampailah kepada hayya ala salat, kita kata la hawla wa la quwwata illa billah. Ini dia nak cerita dekat kita hadis yang memerintahkan kita suruh sebut macam tu. Sebut tu diperintah oleh hadis, bukan saja-saja sebut. Okey. Dan main pula tang qamat pula lagi. Bila qamat ni macam mana pula nak jawab? Qamat. Dan main tang qad qamatus salah nak jawab apa? Adik akan main dalam bab yang akan datang. Kemudian dia main pula satu tajuk yang bercanggah dengan bajet 2019. Dia kata, bab fi karahiyati an ya'khudha 'ala al-adhan ajra. Iaitu bab menegah ambil upah atas bang. Dia kata, pulak dah. Dia kata, tak boleh ambil upah. Kita jadi apa nama, tukang bang apa semua ni, tak boleh ambil upah. Dia kata, kita akan baca apa perbahasan dia. Tak boleh terus ke? Boleh juga ke? Kalau boleh, apa syarat dia ke? Dia akan masuk dalam perbincangan yang akan datang. So, itu sebab kena baca. Baca tajuk saja, saya ingin kita pergi faham lebih lain. Baca bagi habis, kita akan nampak penjelasan dia. Lepas itu dia main pula, ma yaquluhu ar-rajul idza adzana al-muadzin min ad-du'a. Apabila muadzin apa bang, apa doa yang kita nak baca? Apa doa yang kita nak baca? Dan kita akan sentuh satu yang menjadi amalan beberapa orang. Menjadi amalan kan, bila orang berubang dia ada bubuh ibu jari dalam mulut dia, ada apa, ada satu macam. Sekali bila main tang mana, maka berpuluh, baru dia upang biji mata pula. Adakah hadis suruh buat macam tu? Kita akan tengok esok ni. Dia ada banyak benda tentang yang menjadi amalan dalam masyarakat yang kawan yang amal tu pun dia pun tak tahu kepala ekor. Kan? Dia pun tak tahu kepala ekor. Melainkan petua. Ada siapa akan bagi petua kat dia. Dia pegang petua itu sebagai fatwa. Dia beza petua dengan fatwa. Kan? Orang bagi petua kat dia, dia terima petua itu sebagai fatwa. Maka dia pegang jadi amalan dia. Kita akan sentuh itu macam-macam lah, macam apa, kadang dalam kitab-kitab lama ada sebut, tapi masalahnya tidak ada hadis. Itu masalah dia kan. Macam bila tu imam baca surah At-Tin kan, sampai tang akhir surah At-Tin dia kata apa, alaisallah bi ahkamil hakimin. Ada orang duduk sebelah kita ni, dia punya bala wa anna ala zalika minasyahid. Ada hadis kah? Kalau ada hadis, sahihkah hadis tu ataupun itu maudhu yang direka-reka? Baik, kalaulah kata itu maudhu, dia sebut bala wa anna ala zalika minasyahidin, adakah itu tak dikira berkata-kata dalam sembahyang? Kalau dikira berkata-kata, tidakkah itu membatalkan sembahyang? Dia pasti dia ada kesan hukum. Amalan yang kita buat ni dia ada implikasi hukum, dia ada kesan hukum. Maka kita perlu hati-hati dengan amalan yang kita pilih untuk nak buat ni. Kena hati-hati, takut sekali lagi kita buat nak cari ekstra pahala. Tengok-tengok tolak terus, takut yang tu. Jadi di sinilah perlunya kita tolak kitab ni. Kalau saya bercakap lepas gitu aja tak ada kitab, boleh cakap macam-macam. Dia ni pandai, kita dah buat lama main obat, tak boleh. Tapi bila jumpa dalam kitab, jumpa hadis dia, orang yang beriman dia akan kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Khalas. Ini apa nama faedah kita baca kitab-kitab hadis ni supaya kita jumpa penyelesaian dia. Kemudian dia mai pula bab fi doa bainal azan wal iqamah. Ini pun satu kontroversi juga akan datang. Kitab yang kita baca ni ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dia mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i. Masalah kita ni, hak kita duk buat ni ikut mazhab Syafi'i ke pakai ikut PE kawan kita lah. Kan? Bila kita baca kitab ni baru kita tahu Imam Syafi'i sebenarnya kata macam mana. Hak kita duk buat ni pun sebenarnya tak ikut dia. Baru kita jumpa. Bila kita jumpa, kalau kita orang yang beriman, kita akan memilih untuk ikut hadis daripada meneruskan benda yang kita tak tahu daripada mana. Kalau dalam kitab dia kata la asla lahu, yang tidak ada asal baginya. Benda tak ada asal usul yang kita duk buat, tapi kita duk buat lama dah. Kan? Bila kita jumpa, kalau benda tu tak jadi salah, tak jadi betul, buatlah. Tapi kalau ada hadis yang menghalang tak bagi buat, jangan terbiang buat. Pasal apa? Pasal di sana ada larangan yang melarang kita daripada buat. So, tajuk yang tu dia kata apa? Dia kata apabila fi doa bainal azan wal iqamah, doa di antara azan dan iqamah. Habis orang bang sebelum khamat ada doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Dia akan main hadis tu esok macam mana Nabi baca. Dia main pula satu lagi, di antara iqamah dengan nak sembahyang ada tak ada doa. Dia main tu pula. Tapi dalam masyarakat kita sekian lama turun temurun kita baca doa juga di situ. Baik, persoalannya tidak ada hadis kita buat, boleh tak boleh? Nak kata tak boleh, tak boleh. Pasal apa? Pasal tak ada yang melarang. Cumanya tak ada siapa suruh. Itu saja. Dan jadi maknanya kalau lepas iqamat kita tak baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, itu tidak salah. Itu aja. Tapi kalau nak baca macam mana? Tafadhal, bacalah doa, tak ada masalah pun. Bacalah. Cuma kita tahu kata, oh rupanya tak ada hadis suruh baca selepas daripada iqamah. Tak ada hadis suruh baca. Tambah satu ilmu, bukan bertujuan untuk nak menyalahkan apa yang orang tu buat sekian lama. Dia nak buat, masya-Allah buat. Kita rasa kita tak buat pun, orang hak tak buat, orang yang buat tak boleh kata apa dekat orang hak tak buat. Cuma dari segi ilmu kita tambah satu. Dan kita tambah satu dia. Macam-macam lah. Banyak doa. Doa, ada waktu doa angkat tangan. Ada waktu tidak disyariatkan, tidak ditunjukkan oleh Nabi suruh angkat tangan. Doa. Doa ni saja cerita, doa ni saja pun macam-macam cerita. Ada doa kita disuruh angkat tangan. Dan Nabi angkat tangan bila berdoa. Ada beberapa doa yang tak payah angkat tangan. Baca saja. Okay? Tuan-tuan nak masuk masjid. Ada doa? Ada. Itu sabit daripada hadis. Ni nak langkah masuk masjid mai tadi ni. Buang kasut tu. Bismillah. Langkah tu. Allahumma fatahli abwa barahmati. Itu hadis. Tapi ada tak hadis menceritakan nak baca doa langkah masuk masjid tu angkat tangan? Tuan-tuan duduk tangan nampak orang dah masuk masjid, semua dah masuk lagu tu kan? Itu jurus Nasrul Ham. Jahat. Tak masuk tu. Sambil duduk buang kasut tangan untuk Allah mafdah li abu abu rahmatik. Tak ada. Baca saja, tangan tak angkat. Kan? Itu di antara contoh doa yang tak payah angkat tangan. Doa iftitah. Lepas kita takbir Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Nama dia apa dia? Doa. Doa iftitah. Angkat tangan tak? Tak. Itu doa yang tak angkat tangan. Dia ada doa yang Nabi tunjuk kata angkat tangan. Ada doa yang Nabi tak tunjuk, tak bagi satu ajaran kepada kita suruh angkat tangan. Itu juga kita tahu itu lebih baik. Kalau kita nak balun semua angkat tangan, apa salah tak? Tak ada lah. Cuma buat pelik kan? Buat pelik. Duduk masuk rumah semua. Lutu saja. Tak payah lah. Nah. So, tajuk yang akan datang ni, dia akan singgah sah. Tentang hal-hal doa. Bagaimana doa yang ditunjuk, yang diajak oleh Nabi SAW. Seronok tuan-tuan. Bila kita mengaji, kita tahu. Kita tahu tu yang seronok. Seronok dia apa? Kita lebih yakin bila buat satu-satu ibadah. Kita yakin, kita tahu aku buat ni, aku dah jumpa hadis dia mengaji hari tu. Dan kita tahu kata hadis ni macam mana Imam Syafi'i menghurai hadis ni. Supaya kita kata kita mazhab Syafi'i, kita ikut betul mazhab Syafi'i. Kita ikut betul. Jangan kita mengaku kita mazhab Syafi'i, kita duk buat benda tak macam yang Syafi'i suruh. Ha, tak mau macam tu. Nah, mudah-mudahan Allah betulkan kita di atas jalan dia. Dan mudah-mudahan silap kita dapat diperbetulkan untuk masa depan. Dan mudah-mudahan ibadat yang betul ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana إلا الذين آمنوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم. قالت رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العابدين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا معقولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Kuliah bulan depan tak ada, kita jumpa tahun depan. Bulan depan tak ada, tahun depan insyaAllah bulan satu.